السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال: ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره الله في قوله. Di antara tipu daya Allah atas mereka adalah apa yang disebutkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran, di dalam ucapannya: يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. Di antara khida'nya adalah yang Allah katakan subhanahu wa ta'ala hari ketika para munafiqin dan para munafiqat berkata kepada orang yang beriman, unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, kami akan memanfaatkan cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum, dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang kalian. Faltamisu nura, silakan cari cahaya kalian sendiri. Yani akibat perbuatan nifaq kaum munafikin, akibat perbuatan mereka dan kepura-puraan mereka, kepalsuan mereka, mereka rugi sendiri. Mereka tidak mendapatkan cahaya. Karena waktu itu tidak ada yang memiliki cahaya kecuali sesuai dengan keimanannya. Kaum mukminin mendapatkan cahaya yang terang benderang. Sedangkan orang yang lebih lemah imannya, lebih redup cahayanya. Apalagi munafiqin yang yukhadi'un Allah, yang mereka menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata mereka di akhirat enggak mendapatkan cahaya. Karena enggak memiliki keimanan. Atau sebagian mereka memiliki cahaya hanya di ujung kakinya saja. Itu pun kadang bercahaya, kadang gelap. Kalau kelihatan bercahaya sedikit, jalan sedikit, kemudian padam kembali. Maka mereka berkata, unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, kami akan memanfaatkan cahaya kalian. Dijawab, irji'u, kembalilah kalian. Wara'akum faltamisu nura, cari cahaya kalian sendiri. Emang kalian dulu tidak beriman? Ketahuan sekarang. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Maka dipisahkan mereka dengan satu sur, satu pagar. Yang lahu bab, yang memiliki pintu. Batinuhu fihi rahmah. yang depannya, bagian depannya terlihat seperti rahmat, ternyata di baliknya wadhahiruhu min qibalihi al-'adzab, ternyata di sebaliknya adalah azab. Maka semuanya mengarah kepada yang mereka kira rahmat, ternyata azab. Perhatikan, ini juga tipu daya. Faduriba bainahum bisurin, dengan satu pagar, satu batas. Lahu bab, yang memiliki pintu. Yang batinuhu fihi rahmah, yang bagian dalamnya terlihat rahmat, dan munafikin melihat semua itu adalah rahmat, maka mereka berlarian ke arah tersebut. Ternyata zahiruhu min qibalihi azab, ternyata di sebalik itu adalah azab, maka mereka seluruhnya berlarian kepada azab. Al-jazau min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya. Mereka mau menipu, akhirnya mereka ditipu. Mereka ingin menipu manusia, mereka ingin menipu orang beriman, mereka ingin menipu Rasul, mereka ingin menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhirat, Allah tipu mereka. Hah. Lihatlah rahmat ini. Wah, berduyun-duyun mereka berlarian ke arah rahmat. Naam, zahiruhu fihi rahmah, lakin, atau dikatakan batinuhu fihi rahmah, wa zahiruhu min qibalihi al-azab, ternyata di balik pintu itu azab. Semuanya berjatuhan ke dalam api, ke dalam azab. Tertipu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya tidak membiarkan kalian dalam keadaan bingung, tidak membiarkan kalian dalam keadaan tidak jelas. Mana yang beriman beneran, mana yang beriman palsu. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Allah tidak biarkan kesamaran itu. Allah jelaskan dengan berbagai macam ujian-ujian agar terlihat mana yang asli, mana yang palsu. Mana yang mukmin, mana yang munafik. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa kami akan membiarkan mereka berkata kami beriman tanpa diuji? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami uji dan kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin, dan sungguh Allah pasti tahu siapa yang shadaqu dan siapa yang kadzibin, siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta, siapa yang mukmin dari hatinya zahiran wa batinan, dan siapa yang katanya beriman zahiran ternyata batinnya kufur. Akan terbukti dengan apa? Dengan ujian-ujian. Ahasiballadzina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum. Surat apa itu? Surat Muhammad ayat 30. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah enggak akan mengeluarkan isi hati mereka? Allan yukhrijallahu adghanahum. Apakah mereka mengira bahwa Allah enggak akan mengeluarkan isi hati mereka? Law nasya la arainakahum fala araftahum bisimahum. Kata Allah, kalau kami kehendaki, kami akan perlihatkan kepadamu wahai Rasul siapa mereka? Kami akan perlihatkan kepadamu. Lau nasya la arainakahum fala araftahum, niscaya engkau akan tahu bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Engkau akan tahu dari lahnil qaul, dari ketergelinciran ucapan-ucapan mereka. Betul seperti itu ayatnya? Barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada nabinya akan membuktikan mereka-mereka orang-orang yang berpura-pura beriman ternyata palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasibal ladzina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum." Apakah orang yang di hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah akan membiarkan tidak mengeluarkan apa yang ada dalam hati mereka? Walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum. Kalau kami kehendaki, kata Allah, kami akan perlihatkan kepadamu siapa mereka. Fala araftahum bisimahum, dan niscaya engkau akan tahu tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan pasti engkau akan tahu fi lahnil qaul, dari cara bicara mereka. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah mengetahui amalan-amalan kalian. Baik, Allah akan perlihatkan mereka, Allah akan buktikan mereka dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Kita lanjutkan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Wa min sifatihim, di antara sifat mereka para munafiqin, annahum idza qamu ila salati qamu kusala, mereka kalau berdiri untuk salat mereka berdiri dalam keadaan malas. Ay in qamu allati hiya akbaru ta'atil amaliyah, kalau berdiri untuk beribadah yang merupakan sebesar-besar ibadah yaitu salat, kalau berdiri untuk mengerjakan sebesar-besar ketaatan dalam bentuk amal yaitu salat, qawmu kusala, mereka malas. Kalau beriman pada Allah ya enggak akan malas untuk salat. Kalau dia yakin kepada Allah, dia menunggu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Bilal, "Arihna ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal." Artinya Bilal disuruh azan. Tapi bahasanya, "Arihna ya Bilal, tentramkan kami ya Bilal dengan dikumandangkannya azan." Tentram hati kaum beriman dengan dikumandangkannya azan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyatakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum utnan," dijadikan aku suka pada urusan dunia kalian itu hanya dua, istri dan parfum. "Waju'ilat qurratu aini fi shalah," tetapi Allah jadikan ketentraman hatiku pada salat. Dibedakan antara suka dengan ketentraman hati. Kalau suka, kesenangan, selera, aku suka pada urusan dunia kalian dua perkara. At-tibu wa nisa, minyak wangi dan para istri. Tetapi ju'ilat qurrata aini fi shalah, tetapi dijadikan penyejuk mataku, penentram hatiku adalah salat. Itu mukmin, shadiqun, yang jujur. Tetapi lihatlah para munafiqin, "Idza qamu ila salati qamu kusala." Kalau berdiri untuk salat, berdiri dalam keadaan malas. Apa maknanya? Kata Syekh Sa'd rahimahullah, "Mutasaqilina laha," merasa berat untuk sholat. Begitu azan, bukan seperti ucapan Nabi, "Arihna ya Bilal," tapi menggerutu, "Kok azan lagi? Barusan tadi sholat, kok sholat lagi?" Karena tidak suka. Mutasaqilina laha, mutabarrinin, min fi'liha, merasa berat untuk salat dan merasa enggan untuk melakukannya. Al-kasal la yakunu illa min faqdir raghbah min qulubihim. Yang namanya kasal, kemalasan, adalah karena tidak adanya keinginan. Al-kasal tidak terjadi la yakun illa man faqdir raghbah min qulubihim. Kemalasan tidak muncul kecuali pada orang yang tidak suka. Nasi kotak sudah disiapkan di pintu depan. Semangat apa malas kalian? Semangat kan? Bukan jalannya satu, satu. Enggak. Akan berlarian. Sampai beberapa orang terkejut. Ada apa itu? Nasi kotak. Oh, tak kira ada kecelakaan atau ada apa. Saking semangatnya kalian. Baik. Kalau kemudian kalian kumpul di lapangan untuk mencangkul dan meratakan lapangan, gimana kira-kira jalannya? Berlarian kayak tadi? Beda. Begitu jalannya. Yang cuma dengar dari radio gak lihat. Kayak apa? Dibanting kaki kanan, banting kaki kiri. Terlihat ada raghbah atau tidak ada raghbah. Ada keinginan atau tidak ada keinginan. Sekarang bagaimana kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Apakah berlarian seperti ingin berebut lahan? Atau sebaliknya, enggan seperti disuruh kerja tadi? Maka masing-masing menjawab dirinya sendiri. Apakah dia punya raghbah atau tidak punya raghbah? Kembali kepada ucapan Syekh Sa'du rahimahullah, al-kasal la yakunu illa min faqdir raghbati min qulubihim. Kemalasan itu tidak terjadi kecuali karena enggak adanya keinginan di hati mereka. Enggak adanya kesukaan di hati mereka. Itu yang membuat malas. Falaula anna qulubahum farighah minar raghbah, kalau saja bukan karena hati-hati mereka kosong dari keinginan kepada Allah, wa ila ma indahu, kalau bukan karena mereka tidak memiliki keinginan kepada Allah dan kepada apa yang Allah janjikan di sisinya, adimah lil iman, yang merupakan peniadaan iman atau kurangnya iman, kalau bukan karena itu, lam yasdur minhumul kasal, enggak mungkin ada perasaan malas. Enggak mungkin ada perasaan malas. Itu ciri pertama. Idza qamu ila salati qamu kusala. Ciri kedua, yura'unan nas, mereka hanya riya ingin dipuji oleh manusia. Ai hadzal ladzi tawat 'alaihi sarairuhum wa hadza masdaru a'malihim, dan inilah yang ada yang tersembunyi di kerahasiaan-kerahasiaan mereka. Malasnya kelihatan. Tapi riyanya tersembunyi di hati mereka. Tetapi barakallahu fikum, akan terlihat pula tanda-tandanya dan ciri-cirinya orang yang riya dan orang yang ikhlas. Intawat alaihi sarairuhum, batin mereka, kerahasiaan di dalam dada-dada mereka dipenuhi riya wasum'ah, pengen dilihat, pengen dipuji, dan akan terbukti ketika tidak ada yang lihat. Akan terbukti ketika gak ada yang lihat, dia tidak mengerjakan. Dia gak akan melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Ngapain gak ada yang lihat? Sebagaimana dikisahkan dalam beberapa ayat tentang mereka. Menengok ke kanan, menengok ke kiri, Hal yarahu min ahad? Apakah ada yang lihat dia? Tsumman sarafu. Sarafallahu qulubahum. Tuh kamu lihat enggak ada yang memperhatikan, seluruh insarafa. Pergi. Enggak ada yang lihat, kanan kiri enggak ada yang lihat. Ya, mundur. Naik ke atas sembunyi, tidur di atas. Barakallahu fiikum. Sarafallahu qulubahum. Semoga Allah balik hati-hati mereka. Hadzal ladzi tawat 'alaihi sarairuhum. Inilah yang tersembunyi dalam dada-dada mereka, dalam kerahasiaan-kerahasiaan mereka. Wa hadza masdaru a'malihim. Dan itulah sumber amalan mereka. Kalau sumber amalan mereka karena iman, akan terlihat semangat. Tapi kalau sumber amalan mereka dari keriaan, ya sekedarnya saja. Kalaupun itu terlihat, kalau enggak terlihat, kembali mereka tidak mengerjakan. Yani mura'atun nas, melihat pandangan-pandangan manusia. Yaqsiduna ru'yatan nas, menunjukkan, meniatkan pandangan manusia. Wa ta'dhimihim, ingin dibesarkan oleh manusia. Wa ihtiramihim, ingin disanjung, ingin dihormati oleh manusia. Wa la yukhlusuna lillah, tidak ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka akan tersinggung berat kalau kamu tidak memujinya. Mereka akan marah besar kalau engkau tidak menghormatinya. Akan tersinggung kalau engkau kemudian merendahkannya. Emang kamu pernah sholat malam? Wah, marah besar. Padahal memang gak pernah sholat malam. Kapan pernah? Pernah ketika diajak bersama-sama? Iya. Karena dilihat oleh orang lain. Tersinggung besar. Berbeda dengan para salafus saleh. Ketika diceritakan tentang apa yang terjadi tadi malam bintang jatuh, sahabat tadi berkata, aku melihat dan aku tidak dalam keadaan salat. Walakinni lam akun fi shalah. Aku tidak dalam keadaan salat. Apa maksudnya? Maksudnya jangan puji aku karena aku dikira aku sedang salat malam. Tidak. Justru sebaliknya, dia takut dipuji dengan sesuatu yang dia tidak kerjakan atau dia belum kerjakan. Saat itu aku sedang tidak salat. Kenapa? Sedang sakit. Walakinni ludightu, tetapi aku disengat oleh kalajengking. Sudah kita lewati dalam kitab Fathul Majid. Apakah kamu lihat in qaddal bariha, atau bintang yang jatuh tadi malam? Qala, dia katakan, iya aku lihat. Walakinni lam akun fi shalah, walakinni ludirtu. Aku tidak dalam keadaan salat. Aku disengat. Aku sedang sakit terkena sengatan binatang berbisa. Ila akhiril qissah. Asyahid, oh dia justru menyatakan, aku tidak sedang sholat loh, jangan puji aku. Sebaliknya mereka akan berpura-pura kalau dia tahajud, padahal tidak tahajud. Akan berpura-pura sholat duha, walaupun tidak sholat duha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, si fulan. Dia ambil sejadah, dia setelahkan di pundaknya. Waalaikumsalam. Wah, sholat duha ya. Diam aja, senyum aja. Padahal emang gak sholat duha. Supaya dikira sholat duha. Ini paling sering terjadi pada politikus. Pada siapa? Politikus. Maka kalau ada seorang talib yang berpura-pura dan senang pencitraan, senang bersandiwara, berarti dia memiliki dua kejelekan. Kejelekan pertama sifat nifaq, kejelekan kedua menyerupai para sia-siu, menyerupai para politikus yang sedang kampanye. Kembali kepada kita. Allah rahimahullah, berkata Syekh Sa'd rahimahullahu ta'ala, bahwa mereka meniatkan, menunjukkan dengan perbuatannya hanya ingin mendapatkan pujian, sanjungan, penghormatan, dimuliakan, tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. La yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Limadha? Limtila'i qulubihim birriya. Karena hati-hati mereka dipenuhi riya. Fa inna dzikrallah ta'ala wa mulazamatuhu la yakunu illa min mu'minin mumtali'in qalbuhu bimahabbatillahi wa 'azamatihi. Karena yang namanya zikrullah dan terus-menerus dalam zikrullah tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin yang hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hatinya dipenuhi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, enggak akan mungkin bisa zikrullah. Zikir ada dua jenis. Ada zikrullah bil lisan, zikir dengan lidah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Zikir dan doa. Itu zikrul lisan. Sedangkan zikrul qalbi yang kedua adalah zikir hati. Hatinya selalu ingat Allah. Sehingga ketika dia mau berbuat yang haram, hatinya berkata, jangan, Allah melihatmu. Dia enggak jadi. Mau berbuat yang dosa, hatinya berkata, bukankah Allah melihatmu, bukankah Allah labil mirsad. Tidak jadi. Ketika ada panggilan Allah, dia malas-malasan, hatinya berkata, ayo segera, bukankah Allah memerintahkan kamu. Dia bangun. Karena hatinya dipenuhi dengan zikrullah. Maka barakallahu fikum. Mana yang afdal? Kalau dua-duanya zikir, harusnya tidak bisa dipisahkan kecuali oleh para murai. Harusnya enggak bisa dipisahkan. Kalau hatinya ingat Allah, mulutnya juga selalu basah dengan zikrullah. Kalau hatinya memiliki zikrullah, maka lidahnya selalu mengucapkan subhanallah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, selalu basah dengan zikrullah. Tidak mungkin terpisah antara zikrul qalbi dengan zikrul lisan kecuali pada manusia-manusia yang sedang dibahas oleh Allah. Alladzina yukhadi'una Allah, yang menipu Allah, mulutnya Allahu Akbar, mulutnya menyatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, tetapi agar didengar oleh tetangganya, hatinya la yadhkurullah, hatinya enggak ingat Allah, wa la yadhkuruna Allah illa qalilan, kata Allah. Tidak ingat Allah kecuali sedikit. Zahirnya kelihatan salat. Zahirnya kelihatan bertakbir. Zahirnya kelihatan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ternyata hatinya la yadhkurunallah. Hatinya tidak ingat Allah. Mengapa? Dipenuhi dengan ingat pada manusia. Si fulan mana? Lihat saya enggak? Ustaz fulan mana? Lihat saya enggak? Itu muslim saya, lihat saya enggak? Yang dipikirkan selalu manusia. Limtila'i qulubihim birriya. Karena hati mereka dipenuhi dengan riya. Mudabdabin baina dzalik. Mereka ini mudabdabin baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ula. Tidak jelas pendirian mereka. Tidak jelas di barisan mana mereka mudabdabin baina dzalik. Tidak pada mereka, tidak pada mereka. Tidak tegas bersama orang-orang kafir, tidak juga tegas bersama kaum muslimin. Mutaraddidina baina fariqil mu'minin wa fariqil kafirin. Mereka ragu-ragu antara kelompok orang beriman dan kelompok orang kafir. Fala minal mu'minina zahiran wa batinan. Tidak bersama kaum mu'minin secara lahir dan batin. Juga tidak bersama orang kafir secara lahir dan batin. Bersama orang beriman zahirnya saja, tapi tidak batinnya. Bersama orang kafir, batinnya saja, tidak pada zahirnya. U'tu batinahum lil kafirin. Mereka serahkan batinnya untuk orang-orang kafir. Sedangkan mereka serahkan zahiruhum, zahir-zahir mereka untuk orang beriman. Ini lihat zahirnya sama bersama kalian kan? Ternyata batinnya bersama orang kafir. Wa hadza a'zamu dalalin. Dan ini adalah sebesar-besar kesesatan yang ditakdirkan. A'zamu dalalin yuqaddar. Walihada qala, oleh karena Allah katakan, wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Siapa yang Allah sesatkan, maka dia enggak akan bisa mendapatkan jalan kembali. Ailan tajida tariqan li hidayatih, yakni enggak akan mendapatkan jalan untuk mengikuti hidayah, wala wasilah, tidak pula mendapatkan jalan, mendapatkan cara untuk meninggalkan kesesatannya, tidak bisa. Kalau sudah Allah sesatkan, dia enggak bisa kembali kepada hidayah dan dia tidak bisa meninggalkan ghawayah. Li'annahu nughalaqa 'anhu babar rahmah, karena pintu rahmat sudah ditutup. Sudah dikunci hatinya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sara badaluhu kullu niqmah. Maka jadilah penggantinya segala musibah. Nikmah kenikmatan, niqmah musibah-musibah. Fa hadhihi al-awsaf al-madmumah tadullu bitanbihiha ala anna al-mu'minin muttasifuna bididdiha, muttasifuna bididdiha. Gambaran-gambaran ini barakallahu fikum, kata Syekh Sa'di, awsaf al-madmumah, gambaran-gambaran yang tercela ini menunjukkan bahwasanya sifat orang beriman adalah lawannya. Mereka menipu Allah, orang beriman tidak menipu Allah. Mereka malas dalam mendirikan salat, orang beriman tidak malas dalam mendirikan salat. Mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit, sedangkan orang beriman selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ai al-mu'minun muttasifuna bididdiha, disifati dengan yang sebaliknya. Minas sidqi zahiran wa batina. Mereka jujur secara lahir dan batin. Wal ikhlas. Mereka ikhlas tidak dicampuri dengan riya. Wa annahum la yajhal ma'indahum. Dan mereka tidak bodoh tentang apa yang Allah persiapkan di sisinya. Wa nasyatuhum fi salatihim wa ibadatihim. Dan semangat mereka orang beriman dalam salatnya, dalam ibadahnya, dalam puasanya. Wa kasratu dzikrihim, dan mereka banyak berzikir pada Allah dan selalu mengingat Allah. Wa annahum qad hadahumullah, dan mereka Allah berikan hidayah pada mereka dan Allah berikan taufik mengikuti jalan yang lurus. Falyuridul aqil, maka hendaklah orang yang berakal periksa dirinya. Yuridul aqil nafsahu, masing-masing koreksi diri, masing-masing periksa diri. Ala hadainil amrain, di manakah saya? Yang seperti itu, apa yang seperti ini? Wal yakhtar ayyahuma aula bihi, dan lihatlah mana yang pantas baginya, sifat orang beriman atau sifat orang munafik. Wabillahil musta'an, dengan Allah lah kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.